Nah, dengan demikian hadirin sekalian, Islam itu pengaruhnya sudah panjang di Jawa. Dan kita kalau mau menggali sejarah, Aceh itu sebetulnya lebih hebat daripada Jawa. Karena Aceh sudah kebentuk suatu kerajaan, Jawa masih dikendalikan oleh da'i. Belum ada kerajaan kecuali di akhir, setelah kejayaan Aceh. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai membaca teks, karena antum orang Jawa, mudah-mudahan masih ada Jawanya. Saya bacakan asli daripada Krupak Firara. Ini hasil musyawarah Niko sakataing porowali sami apa guneman ing kiri gajah ing gunung kadaton kang pagunemaken tingkahing pangarifat mangarifat. Nah ini nih lagi-lagi lidah Jawa. Orang Jawa itu gak bisa bilang ain tapi ngain. Makanya bilang mangarifat. Sampai saya di sini ketika membaca itu rada ketawa-ketawa. Sunan Bonang ketika menyebut Mu'tazilah Mu'tangiyah. Itu kan gitu. Jadi Mu'tazilah itu Mu'tangiyah. Aliran Mu'. Yang menarik nanti mudah-mudahan cepat selesai bukunya Sunan Bonang, Pak. Kalau kita nanti kaji dengan baik, mungkin kita kaget-kaget. Bagaimana akidahnya Sunan Bonang? Bagaimana keyakinan Sunan Bonang dan ketegasannya kepada bid'ah? Subhanallah. Ya. Yeah. Dan yang lebih menarik, beliau mengupas 10 firqah yang menjadi akar bid'ah. Di antaranya Batiniyah, Mu'tazilah, masuk di situ juga Qadariyah, masuk di situ juga kelompok ini Arabiyah, yaitu Ibnu Arabi yang Wahdatul Wujud. Masuk semua, ya. Dan hadirin sekalian, di situ dia mentahdir seorang yang namanya Abdul Wahid Al Makkiyah, yang dia katakan wong sasar saking putra Pandito Mekah, yang bernama Abdul Wahid Al Makkiyah. Dari sini saya menguatkan dan mendukung pendapat Profesor Dr. Hamka. Bahwa Sunan Bonang sama Sunan Giri pernah belajar ke Mekah. Kenapa? Karena kalau dia tidak pernah di Mekah, gak mungkin dia itu membicarakan orang sesat yang ada di Mekah. Dikritisin di situ kesesatannya. Tuh, makanya di antara sekian wali yang paling ulama, yang paling minimal kata para ahli sejarah dari mana Belanda, kalau seandainya ini tidak bisa dikatakan tulisan ulama, minimal ini bukan orang biasa. Itu. Dan yang saya tertariknya itu bahasanya Sunan Bonang di dalam mengungkapkan bahasa Arab dan istilah-istilah syar'i akidah itu sangat detail, sangat bagus. Itu. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepandian bahasa kepandian Sunan Bonang dan Sunan Giri terhadap bahasa Arab, enggak mungkin belajar di Jawa sama Bejo. Kalau memang belajar karo Bejo ngatno, harusnya terkenali Bejo karo ngatno daripada Sunan Bonang. Wong gurunya yakinlah belajar betul-betul ke Malaka, setelah Malaka Pasai, setelah Pasai melanjutkan ke Mekah. Makanya Sunan Bonang sama Sunan Giri ini raja pandito dari kala ini para wali. Cuma kalau Sunan Giri spesialisnya dalam pemerintahan menjadi rujukan politik, kalau Sunan Bonang rujukan syariah. Jadi kalau urusan politik kenegaraan tata negara tanyanya ke Sunan Giri, kalau urusan syariat fatwa tanyanya kepada Sunan Bonang. Makanya sampai orang-orang Portugis dan panglima-panglima perang Portugis serta tokoh-tokoh pendeta dari Katolik Portugis menamai Sunan Giri ini adalah Paulusnya Jawa. Masya Allah, Pak, gak main-main. Cuman sayang kita itu gak menemukan sosok dia. Coba orang yang sekelas musuhnya mengatakan Paulus kok. Kalau istilah kita tepatnya adalah mereka yang menjadi rujukan kerajaan Baghdad. Khalifah. Ya, yeah. Makanya di antara para ahli sejarah mensinyalir dulu di Mekah Sunan Giri itu belajarnya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Makanya dalam masalah merancang negara Kesultanan Demak itu semuanya adalah Sunan Giri. Tapi hebatnya Sunan Bonang itu juga ahli strategi perang. Makanya yang mengatur perang antara Demak dengan Majapahit yang akhirnya Majapahit jatuh, semuanya di tangan Sunan Bonang. Sampai dia mengangkat siapa panglimanya pertama kali Sunan Ngudung, setelah Sunan Ngudung meninggal dunia diganti anaknya Sunan Kudus. Ya. Itu Sunan Kudus, bukan ya Rabbana ya Kudus, bukan. Ya. Sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Enggak, itu tidak ya. Itu. Kita lanjut. Nah, siapa yang datang membahas tentang ma'rifat? Ini ceritanya Sarasian ini membahas ma'rifatnya Siti Jenar itu sesat atau tidak. Itu loh. Jadi stressing Sarasian ini apa? Kenapa wali-wali sampai datang dari perjauh itu datang untuk membahas makrifatnya Siti Jenar itu sesat atau tidak? Yang datang ketika itu disebutkan Kang Karihin Pangeran Enbonang. Lo coba bayangkan, yang nomor satu Kang Karihin, didahulukan. Gak mungkin orang diletakkan nomor satu kalau gak punya kelebihan. Kang Karihin su Pangeran Bonang, kaping kalih Pangeran Ing Mojagung. Ini juga termasuk alim yang tadi saudaranya Sunan Ampel yang namanya Burairah. Ya. Ini Sunan Mojagung. Kaping tiga Pangeran Ing Cirebon. Coba bayangkan Sunan Gunung Jati datang ke Gresik. Ini Pak perjuangan. Zaman samono kira-kira kendaraannya apa? Sampaian dikai mobil, kai motor, ngajirinnya males. Njaluk menang-menang apa sampaian. Njaluk diulek sampaian. Iya. Ya Allah mas, kita ini malu sama para wali itu. Mereka dulu coba bayangkan kendaraannya hanya sekedar paling banter sapi kayak geledekan. Itu aja sampai Lombok. Di antaranya yang sampai Lombok adalah Sunan Prapen, anaknya Sunan Giri. Cuman dia terdesak oleh anak agung. Kemudian akhirnya dia kembali ke Jawa. Makanya di sana baru mengajarkan sholat 3 waktu, kembali pulang. Makanya orang Lombok sampai hari ini punya sholat 3 waktu. Itu cuman sholat mik 3 tok. Itu. Karena pengajarannya wali belum tuntas sudah pulang, enggak balik lagi. Akhirnya diturun-temurunkan anak cucunya sholat itu. Tuh. Nah, dia sekalian tidak mudah coba ana ngembayangi ke sampai hari ini aja masuk ke pelosok-pelosok Lombok itu susah, Pak. Bagaimana mbah-mbah wali dulu itu harus melewati nyusurin sungai, hutan, bantaran-bantaran ini sungai, kemudian sawah-sawah. Ya Allah, sekarang dai-dai sudah enak, disuruh ke kampung sedikit aja susah. Ya Allah, pokoknya malu aja deh, Pak. Makanya dai sekarang ini gak usah petentang-petenteng. Wali dulu lebih hebat. Kenapa, Pak? Bisa punya negara. Saiki duwe RT enggak? Itu. Ya. Dan untuk urusan akidahnya antum jangan sampai nanti meremehkan. Yang saya terheran-heran berkali-kali dan terkagum-kagum berkali-kali ketika Wali Songo mendefinisikan hal-hal yang membatalkan Islam 10 persis yang telah dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Nawabidul Iman. Nanti kita baca kalau nyampe, kalau enggak ya sudah. Itu. Iya, yang capek saya. Sip. Ya, terus Masya Allah Sunan Gunung Jati. Dan ini bukan naik tampah yang gaya mitos orang Jawa. Di Kedu untuk melawan kesaktian dengan Sunan Kudus. Dari Kedu Jawa Tengah naik tampah ayaknya padi. Karena punya ilmu peringan tubuh, maka nampah itu seperti pesawat siluman. Langsung nyampe Kudus dalam hitungan menit. Di atas kampungnya Sunan Kudus, maka Ki Kedu nantang-nantang, Kudus, silakan kamu keluar, ladenin kesaktian saya, tantangan saya. Set gitu. Akhirnya Sunan Kudus ketika itu sedang dikir di masjid, gak mempedulikan. Tapi ditantang-tantang terus, kesel juga. Akhirnya keluarlah Sunan Kudus. Maka pada saat itu melayang-layang sambil banyak orang desa yang nonton, kesaktian yang begitu hebat meringan tubuh, maka Sunan Kudus mengatakan, "Eh, kedu turun kalau kamu berani nantang saya." Akhirnya Sunan Kudus diledek-ledek juga, kesel, disedotlah menggunakan ajian serat jiwa. Langsung ditarik, maka peringan tubuhnya langsung hilang, olenglah nampah yang dinaikin oleh Kekedu. Ya, enggak karu-karuan, akhirnya jatuh di tempat comberan yang disebut dengan Jember. Maka daerahnya dikatakan Jember sekarang. Nah, ini cok gali cok, digali-gali cocok. Ya enggak pernah ada. Kalau memang begini Pak, yakin orang Jawa enggak pernah kalah perang. Tapi sama Belanda pasukan Saglentir kalah terus. Iya, Belanda itu kan bukan negara Pak datang ke sini. Loh, orang Jawa kok enggak bisa ngadepi? Belanda itu hanya syarikat dagang. Itu pun awalnya adalah bodikai centeng dibekali senjata. Harusnya kalau semua kayak Ki Kedu menang. Wah, apalagi Begawan Minto Semeru yang keluar. Wah, lebih sakti lagi. Nah, inilah. Enggak, datang normal. Mereka membawa kendaraan mungkin kuda dari Cirebon sampai ke Giri. Subhanallah, ini memang Pak, Islam itu enggak bisa ditegakkan dengan santai, ya. Sekarang antum ilmu ngandelin madrasah YouTube ya, wal madrasah Twitter ya, wal madrasah Instagram ya, wawe wa iya. Yang repot antum ilmunya antum. WA iya wal YouTube ya itu ilmunya Pak, adu-aduan jangkrik. Ustadz itu kayak jangkrik, diadu. Dan masalahnya itu enggak substansial, kencing. Apa? Kucing. Ya Allah. Kencing kucing aja rame. Coba kalau kencing gajah. Aduh, Masya Allah. Aduh. Ini. Emang gak ada masalah yang lebih hebat lagi. Gak ada masalah yang lebih substansial lagi. Karena itulah ajaran madrasah YouTubiyah. Aduh. Lain dulu Wali Songo dulu dakwah benar-benar datang. Lo coba bayangkan sebelumnya ini kan sudah mulai ramai Islam. Sebelumnya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dulu datang diutus dari Turki, kemudian mengabdi di Gujarat, kemudian pindah ke Patani. Di antara anak cucunya Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim adalah Dawud Al-Fatani, salah satu ulama yang apa namanya di Mekah, ya. Kemudian datang ke Gresik. Ternyata di Patani itu ada desa namanya Gresik. Desa yang dibuat oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ternyata nyampe di sini juga Gresik. Kenapa dikatakan Gresik? Karena dulu Gresik itu namanya Tandas. Tandas itu apa? Hah? Tandas? Gersang, tandus, tandas. Makanya orang Malaysia toilet namanya Tandas. Makanya supaya enggak terlihat corok diganti namanya enggak resik. Ya. Oke, kita lanjut. Kaping 4 Pangeran ing Kalijogo. Ternyata Kalijogo sudah ada disinyalir, memang di antara sekian wali yang datang di sini yang paling muda adalah Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo itu menemui awal kewalian sampai akhir. Makanya ada yang memprediksi memang dia masuk ke anggota wali itu dalam kondisi masih muda sekali. Dan itu memang wajar. Karena memang dari turunan bangsawan yaitu anaknya Adipati Tuban. Kenapa Adipati Tuban itu paling bergengsi? Karena sekaligus juga menjadi Menteri Luar Negeri Majapahit. Kenapa di sana paling bergengsi? Karena pusat segala kekuatan Majapahit itu ada di Tuban. Karena itu daerah transportasi. Makanya siapa yang menjadi Adipati Tuban pasti terkenal seluruh Jawa. Nah, karena mungkin mencari ketenaran dan penguatan, maka dia dimasukkan ke dalam anggota wali. Dan akhirnya mendapatkan dukungan dari seluruh khalayak. Namun di akhir daripada perjalanan Sunan Kalijogo lebih memilih sinkritis, bahkan meninggalkan Islam ala Arab, kemudian membangun Islam sinkritis ala Jawa, bahkan wayang dijadikan sebagai sarana dakwah. Itu nanti bahasanya tahun depan. Nah, kita lanjut. Kaping limo, Syekh Bentong. Nah, Syekh Bentong ini siapa? Syekh Bentong ini anaknya Syekh Hasanuddin, yang diberi titel orang Jawa Barat namanya Syekh Kuro, yang ada di daerah Karawang. Kenapa dikatakan Syekh Kuro? Aslinya Syekh dari Umul Kuro. Ya, lagi-lagi orang Jawa itu kalau enggak salah lafad, motong lafad. Ya coba sekarang orang lahir umpamanya Ahad Ono, tinggal Ngatno. Nah, gitu. Potong. Ngasuro, ditinggal Suro. Itu. Jadi ini datang dari Umul Qura. Memang Syekh Hasanuddin ini datang dari Umul Qura, dari Mekah, untuk dakwah, di membantu dakwah di Jawa Barat. Makanya dia mendirikan pesantren. Nanti di antara santrinya siapa? Si antara santrinya siapa, Pak? Subang Larang sama Walang Sungsang. Nah, Subang Larang nanti akhirnya menikah dengan Prabu Siliwangi. Nah, nanti dari pernikahan ini lahirlah Sunan Kalijogo. Ini Sunan Gunung Jati. Ini soal kaitannya sedikit kisah Bentong. Nah, Syekh Bentong ini anaknya termasuk alim, dan akhirnya dia dakwah di Malaysia. Syekh Bentong ini akhirnya berdakwah di Malaka. Makanya kalau antum ke Malaysia, ada desa namanya Bentong. Kalau antum ke universitas antarbangsa, arah sini, arah kesini, Bentong. Itu dulu daerah tempat dakwahnya Syekh Bentong ini. Dan ini ada, bukan karang-karangan. Ini buku asli. Ditemukan di mana? Di Italia. Ya, Syekh Bentong, ya. Kaping kalih, mana tadi? Kaping 6, Maulana Maghribi. Yang ini sayang sekali. Kita tidak bisa mengusut, padahal sangat alim. Dan nampak sekali di dalam sela-sela dialognya, di antara sekian wali nanti, statement-statementnya paling mendasar dan paling alim. Dan paling banyak memberikan masukan kepada Sunan Giri di dalam pertemuan tersebut. Namun sayang, kita tidak sama sekali mendapati sirahnya, sejarahnya, biografinya, siapa orang ini. Yang jelas Maghribi berarti dari Maroko. Coba, Masya Allah. Kenapa, Pak? Zaman Sakmono, apa artinya? Ketika itu banyak datang dari Maroko. Bahkan maaf, kakeknya Imam Bonjol itu juga datang dari Maroko. Kenapa? Karena memang Maroko dulu pusat keislaman, supporting dari Andalusia, dan menjadi terminal hubungan antara Eropa Arab dan Afrika. Nah, makanya dai-dai di sana itu sangat banyak sekali, termasuk Syekh Malik, Maulana Malik Ibrahim itu katanya, sebagian riwayat mengatakan dari Maroko, Maghribi, Afrika sana. Makanya sampai sekarang juga, Masya Allah, yang datang dari Maroko banyak ke sini. Ya? Dan subhanallah, saya melihat sampai hari ini karakternya orang Maroko memang pejuang. Kalau sudah ngajar, kalau sudah dakwah, itu subhanallah tekun. Ya? Dan rata-rata alim. Tuh. Kemudian selanjutnya kaping pitu, Syekh Lemah Bang. Nah, ini nampaknya dari sinilah kita bisa mengatakan dengan tegas, Siti Jenar itu bukan mitos, tapi historis. Siti Jenar itu bukan suatu sosok yang diada-ada, ngawang tidak ada, cuman diceritakan seakan-akan ada. Bukan. Bahkan manusia sejarah, manusia historis dan ada. Cuman untuk mengorek secara detail siapa, kemudian asal-usulnya dari mana, ini agak sulit. Walaupun di sini saya letakkan satu bab tersendiri tentang masalah Sunan Bonang. Syekh Siti Jenar. Ini bab kelima. Ini saya ungkap dari mulai namanya, asal-usulnya, keturunannya, kemudian ajarannya, kemudian matinya di mana. Terus kemudian perhelatan antara para wali dengan dia di dalam masalah pemikiran itu bagaimana, dan apa yang sebetulnya memicu perbedaan antara dia dengan Wali Songo. Ini tapi ini butuh pembahasan khusus ya, khusus Siti Jenar gitu biar runut. Nah, kita lanjutkan ini. Oke. Kaping wolu pangeran ing Giri Gajah ing Gunung Kedaton, berarti di sini wali yang datang cuman 8. Nah, di sini juga tanda tanya, terus kok Wali Songo? Oleh karena itu hadirin sekalian, istilah Wali Songo ini sebetulnya tidak bisa merepresentasikan keberadaan wali. Karena ternyata di dalam kitab Wali Sana, tulisan anaknya Sunan Giri, di sana dikatakan Wali Sana, bukan Wali Songo. Apa itu Wali Sana? Wali yang terpuji dan jumlahnya itu ribuan. Dan bahkan kalau kita lihat realita aja, dari selain 8 ini masih banyak. Ini belum baru di Jawa loh, belum Sumatera. Belum yang tidak tertulis, terbukukan. Dengan demikian, betul yang dikatakan oleh para ahli sejarah, Wali Songo itu istilah yang digulirkan oleh Ronggo Warsito untuk kepentingan Jawanisasi. Ya, atau Islamisasi Jawa. Menjawakan Islam atau mengislamkan Jawa yang benar, Pak? Menjawakan Islam. Jadi kenapa di sini Ronggo Warsito melakukan itu? Karena di abad ke-18 itu kepercayaan kaum santri terhadap keraton itu sudah mulai runtuh. Kenapa? Karena selama ini keraton itu selalu kerjasama dan menjual keraton itu ke Belanda. Sementara kaum santri itu sangat aktif memusuhi Belanda. Akhirnya di sini terjadi benturan. Maka untuk mengembalikan lagi, mengakorkan antara santri, pesantren dengan keraton, dikaranglah Wali Songo. Dalam sosoknya, wali itu orang pesantren, tapi isinya keraton. Makanya isinya mitos, dongeng, kejawen. Seakan-akan wali itu tapa, seakan-akan wali itu dipendam sampai 2 tahun, gak apa-apa. Lah ini semuanya gak pernah ada. Ya sekarang Sunan Kalijogo dipendam, Pak, 2 tahun. Belum lagi tapa di pinggir sungai sampai lumutan. Berarti gak sholat itu. Loh, kok ya dibiarin aja wali gak sholat 2 tahun? Nah ini gak logis. Makanya cerita itu sebetulnya tak pernah ada. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Husein Jayadiningrat ini saudara kembar Hasan Jayadiningrat, Husein Jayadiningrat. Tapi Hasan Jayadiningrat lebih ke politik, Husein Jayadiningrat ini lebih kepada ilmu cendekiawan. Ini anaknya Buwati Serang. Dan akhirnya Husein Jayadiningrat ini dijadikan anak angkat, anak kesayangannya Senukhorgonya. Sampai sekolah ke Belanda, akhirnya dia menjadi doktor di sana dengan penelitian buku sejarah Banten. Di situ disebutkan bahwa cerita Sunan Kalijogo yang tapat di pinggir sungai itu adalah murni hasil rekayasa sejarawan Jawa untuk ngotak-ngatik nyocokkan nama Sunan Kalijogo. Ini kira-kira gimana sih? Sunan Kalijogo enaknya dibikinin cerita, nggak pernah ada, ya, tuh makanya kalau orang-orang Jawa ngarang-ngarang begitu paling pinter, tapi nelusurin sejarah paling nggak bisa. Duh pagunemaken ing dino Jumungat, lo Jumat itu Jumungat, tanggal ping 5 ing wulan Ramelan tahun Wawu. Nah ini sayangnya. Tahun Wawu tidak dijelaskan tahun berapa. Karena tahun Wawu itu berulang setiap 8 tahun sekali. Jadi Abajadun Hawazun. Ya, itu kalau hitungan kan, hitungan huruf. Tetapi kalau sekarang tahun itu berputar 8 tahun sekali. Nah ini tahun berapa? Tapi disinyalir tidak jauh-jauh dari tahun hidupnya Sunan Bonang pastinya. Sunan Bonang juga termasuk Sunan Giri, dan Sunan Giri wafat tahun 1525. Berarti gak jauh-jauh dari itu pertemuan. Oke, kita lanjut. Katanya Sunan ini dalam pembukaan Sarasehan, Sunan Giri berkata kepada para wali, panedo malih prasana sadoyo dan sami anmicoro tingkahing mengarifat dan sami mufakat sampun dados parbetan dan sami amelingi panilingan wong punika dan dados sawiji sampun wonten kamu lemar pangewerwe dan sami Was paos ing kahananing pangeran ten sami was kita. Ini, udah paham antu? Alhamdulillah. Kita pindah, lanjut. Udah paham kan? Saya minta kepada saudara sekalian para wali hendaknya berbicara masalah karena dia ketua. Ketua penyelenggara pertemuan tersebut yang diadakan di Gunung Kedaton, di kiri Kedaton, dan di sana masih ada gunungnya. Nampaknya di puncak itu mereka delapan ini kumpul. Antum sudah pernah ke sana? Ya, itu bertangga-tangga, ya. Itu. Saya ke sana nemukan gambar ini. Mana ya gambarnya? Waduh, hilang gambarnya. Itu di sana ada masjid kecil, ya. Di situ ada bekas-bekas masian bangunan bekas kerajaan, minimal kerajaan. Katanya Profesor Dr. De Graaf, ini minimal di sana itu kerajaan, karena Kedaton itu bahasanya kerajaan. Berarti kiri Kedaton kerajaan di sana ada. Oke. Hendaknya mencapai saling mufakat, tidak menjadi perdebatan, saling mengingatkan agar menuju satu pandangan. Ini menunjukkan pidatonya orang yang sangat wibawa, pemimpin sosok yang disegani, dan bagaimana dia itu selalu menjaga persatuan. Antum lihat gak macam-macam nih mas. Ini bukan ceramahnya orang main-main. Ya, saya minta kepada saudara sekalian para wali, hendaknya berbicara masalah ma'rifat, hendaknya mencapai saling mufakat, tidak menjadi perdebatan, saling mengingatkan agar menuju satu pandangan. Jangan ada yang menyembunyikan ilmu. Makanya Pak, Sunan Giri itu termasuk kelompok wali putian yang ikut aliran blak-blaan. Oh, gak ada yang ditutup-tutupin dalam menyiarkan agama. Makanya kalau Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, ini lebih kepada Islam mutihan. Ya, makanya di dalam rapat ini tidak boleh ada yang disembunyikan, karena menyembunyikan ilmu Sunan Giri faham, man katama man suila al ilmin fakatamahu al jamallahu ta'ala bilijamini minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu menyembunyikan, Allah akan kendalikan dengan apa? Kendali neraka. Itu. Dengan demikian semua menjadi mantap pengetahuannya kepada Tuhan, dan hendaknya semuanya memahaminya. Langsung yang memberikan sambutan atau komentar pertama dalam Sarasen itu Sunan Bonang. Pangeran berkata, Bonang, ya, Pangeran Bonang berkata, tingkahin pangaweruh iman tukit, nah ini ya, tauhid dalam bahasa mereka tukit, ya. Tingkahing pangaweruh iman tukit iku orah kononing dining wong alul mangaripat kang sampun waspodo. Memang demikianlah hakikat keimanan tauhid itu, tidak ada masalah lagi bagi ahli ma'rifat yang sudah sampai pada tingkatan penuh hati-hati. Itu menunjukkan kedalaman seorang yang berilmu. Kaweruhe wis kerem ing mangaripat, jasad iki sangkaning mulah salwir kebawani dining mutabaat ing roh sarto Allah kang ing aran ati iku lan waspodo dining cinaten ing nama Allah jatining kang aran Allah yo ing kang aran ing arane kang amuji noralian malih angin Allah, dan seterusnya. Ilmunya sudah tenggelam di dalam makrifat itu sendiri, artinya sudah meresap, sudah tidak ada bedanya antara Islam dengan iman, antara iman dengan Islam. Maksudnya iman ya Islam, Islam yang iman, sudah enggak ada beda-bedanya, ya, karena memang dia sudah betul-betul menjiwainya. Sesungguhnya yang bernama Allah itu ialah yang menjemput namanya sendiri, yang mengagungkannya sendiri, dan tidak lain kecuali Allah. Yang maha tahu bukan karena menemukan dan ditemukan, tidak dapat dipastikan dimanapun. Iman atau tauhid memang tidak terpisahkan dengan makrifat, tetapi tidak boleh disamakan dengan iman, tauhid, dan makrifat. Kemudian Pangeran Mojagung, nampaknya setelah tingkatan alim, Sunan Bonang adalah Sunan Mojagung. Sayangnya juga sama, kita tidak menemukan sejarahnya dia ini siapa. Ya, cuman tadi datang bersama Sunan Ampel, setelah itu tinggal di Mojagung. Dan kenapa adik sekalian, para sunan dulu disebut dengan nama daerahnya? Karena, maaf, orang-orang Jawa untuk ngamalin nama Arab, ngapalin nama Arab itu susah. Ya. Raden Rahmatullah, waduh repot. Wes Sunan Ampel. Loh, Sunan Ampel itu loh. Yang Sunan Mojagung, Sunan yang ada di sini akhirnya Sunan Mojagung, Sunan Ampel, Sunan Cirebon. Gitu.